السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، para hadirin, saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan sore hari ini, di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita dari silsilah hadis-hadis yang sahih yang dikumpulkan dan ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bab al-muraqabah, dan kita telah membaca 3 hadis di dalam bab ini. Maka kali ini kita akan membaca hadis yang 4. حيث يقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال: الموبقات المهلكات. حديث yang keempat adalah hadis Anas bin Malik, yaitu ucapan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan hadis yang datang dari sahabat, hadis yang merupakan ucapan sahabat, bukan ucapan Nabi, disebut dengan hadis mauquf. Hadis mauquf, kalau yang datang dari Nabi, baik ucapan atau perbuatan atau takrir, maka itu adalah hadis marfu', dinamakan dengan hadis marfu'. Dan perlu untuk kita ketahui bahwasanya hadis ada bermacam-macam jenisnya dari sisi mustalah, dari sisi istilahnya. Sehingga di sini hadis yang merupakan ucapan sahabat disebut dengan hadis mauquf, disebut dengan hadis mauquf. Walaupun demikian, hadis mauquf terkadang maknanya adalah marfu', atau hukumnya adalah marfu'. Sebagaimana hadis ini yang merupakan ucapan dari Anas bin Malik, namun beliau sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menyandarkan yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia dan termasuk dari sahabat-sahabat yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberi umur yang panjang sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Anas bin Malik masih diberikan umur dan kehidupan, masih hidup dan diberi panjang umur kurang lebih 90 tahun, 90 tahun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rentan waktu yang cukup panjang. Sehingga Anas bin Malik sempat melihat dan mendapati berbagai peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, mendapati berbagai hal-hal yang menyelisihi syariat, menyelisihi sunnah, menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa yang beliau jelaskan di dalam hadis ini, dalam ucapan beliau di sini. Qala radhiyallahu taala anhu, innakum la ta'maluna a'malan, sungguh kalian wahai kaum muslimin, wahai umat Muhammad, kalian ini telah beramal sekian amalan. A'mal, kalian beramal berbagai amalan-amalan. Berbagai amalan. Hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ari. Yang mana amalan-amalan tersebut menurut anggapan kalian sangatlah ringan, sangatlah tipis dari sehelai rambut. Yang dimaksud dengan amalan-amalan di sini adalah berbagai kemaksiatan, amalan-amalan yang menyelisihi sunnah, amalan-amalan yang telah dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, amalan-amalan termasuk kategori mubiqat, muhlikat, amalan-amalan yang membinasakan pelakunya, yang akan menjerumuskan pelakunya ke dalam jurang kesesatan, dan di akhirat nanti akan masuk ke dalam an-nar. Ini yang dimaksud dengan amalan di sini. Beliau menyatakan, sungguh kalian melakukan sekian perbuatan yang kalian anggap ringan, remeh, kecil, bahkan lebih tipis daripada sehelai rambut. Artinya benar-benar sangat meremehkan, mengentengkan perbuatan tersebut. Namun kalian amalkan biasa, tanpa ada beban, tanpa ada rasa takut dan khawatir melakukan sekian perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, menyelisihi sunnah, kalian lakukan dengan ringannya, dengan entengnya, dengan tanpa beban. Dalam keadaan, kata Anas, kunna na'udduha, sementara kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap perbuatan-perbuatan tersebut minal mubiqat, termasuk amalan-amalan yang besar yang membinasakan. Artinya perbuatan-perbuatan yang sangat ditakutkan oleh para sahabat, perbuatan-perbuatan yang memang wajib untuk ditinggalkan dan harus waspada darinya dengan kewaspadaan yang tinggi, karena itu amalan-amalan yang sangat berbahaya, bukan perbuatan yang kecil, amalan yang kecil yang remeh, tapi akibatnya itu besar, efeknya itu adalah sangat besar. Demikian kata Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, banyak sekali contoh-contoh amalan-amalan yang dilakukan oleh generasi yang datang setelah generasi terbaik umat, dari generasi sahabat tabi'in atau tabi'it tabi'in, baik amalan itu amal jawarih atau amal i'tiqad, keyakinan-keyakinan, bahkan perlu untuk kita ingat dan kita sadari bahwa berbagai kejelekan, berbagai penyimpangan, munculnya paham-paham baru, keyakinan-keyakinan baru yang tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya, muncul setelah berlalunya generasi sahabat, setelah berakhirnya generasi sahabat. Mayoritas sahabat sudah meninggal dunia, baru munculnya ini. Paham khawarij mulai muncul bibit-bibitnya di masa kekhilafahan Utsman ibni Affan, dan mulai nampak jelas membesar di masa kekhilafahan Ali ibni Abi Talib, yang mana banyak dari para sahabat yang sudah meninggal dunia. Demikian pula berbagai akidah-akidah yang menyimpang dari akidah kaum Qadariyah wal Murji'ah wal Syiah dan seterusnya, itu muncul ya setelah generasi sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka di sini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu melihat perubahan yang terjadi, perubahan yang sangat drastis yang terjadi di tengah-tengah umat. Amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan yang itu sangat berbahaya, dari kemaksiatan, dari pelanggaran, dari keharaman yang besar, yang itu adalah suatu yang haram, yang akan mendatangkan murka Allah, yang akan mengundang datangnya dan turunnya azab Allah segera atau ditunda azab tersebut. Namun ternyata itu dilakukan dengan mudahnya, dengan gampangnya. Di antara contoh amalan dari amalan-amalan tersebut diterangkan oleh para ulama, di antara contohnya adalah salat berjamaah. Ini salah satu contoh. Salat berjamaah. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ditekankan bagi kaum pria terkhusus. Kaum laki-laki yang mukmin sangat ditekankan, bahkan diperintahkan untuk melakukan salat berjamaah di masjid. Berjamaah di masjid, karena juga berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk, yaitu di masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan, contoh terbaik dalam hal ini. Beliau senantiasa menunaikan salat di masjid secara berjamaah. Demikian pula dilakukan oleh para sahabatnya ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Selalu menunaikan salat secara berjamaah di masjid. Itu salat lima waktu. Bahkan disebutkan oleh beberapa sahabat, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, mereka menyebutkan bahwasanya di zaman Nabi, di zaman sahabat dan ketika Nabi masih hidup, tidaklah seorang yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali dua jenis orang. Yang satu, dia itu adalah orang yang sakit, yang memang diberi uzur sakit, yang memang sudah tidak mampu lagi berjalan menuju masjid. Atau yang kedua, dia adalah seorang munafik yang urifa nifaquhu, yang benar-benar telah diketahui kemunafikannya. Sehingga para sahabat dahulu kalau ingin mengetahui ciri-ciri munafik, diketahui bahwasanya mereka biasa meninggalkan sholat berjamaah di zaman itu, yang senantiasa meninggalkan sholat berjamaah tanpa udzur syar'i, tanpa udzur syar'i, sakit misalnya. Maka langsung yakini bahwasanya orang itu adalah orang munafik, seorang yang ada kenifakan. Atau jenis yang kedua adalah orang yang sakit, yang memang benar-benar tidak mampu berjalan ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah. Selama masih mampu dan masih bisa, maka tetap perintahkan untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid, dan itu pun dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi SAW dalam keadaan sakit di akhir-akhir hayatnya, masih saja Nabi dipapah, dibopong oleh dua sahabat untuk pergi melakukan sholat berjamaah di masjid. Kenapa dilakukan demikian? Kenapa Nabi sampai demikian? Bahkan kita tahu dalam sebuah riwayat, datang seorang yang buta kepada Nabi SAW dan meminta uzur, buta. Dia menyatakan, laisa li qa'id yaquduni ilal masjid, saya ini tidak memiliki penuntun yang bisa menuntun aku, memegang aku, mengantarkan aku ke masjid. Nah, dalam keadaan buta, maka dia meminta uzur kepada Nabi, apakah boleh aku sholat di rumah, tidak menunaikan sholat berjamaah di masjid? Maka Nabi menyatakan na'am. Kemudian setelah itu dia pergi dan Nabi memanggil dia dan bertanya kepadanya, asami'tal an-nida, apakah kamu mendengar azan dikumandangkan? Maka dia menjawab na'am. Maka Nabi SAW menyatakan fa'ajib, maka wajib bagimu untuk menjawab panggilan azan, artinya wajib bagimu untuk tetap sholat berjamaah di masjid. Demikian Kondisi seorang yang demikian keadaannya, buta dan tidak memiliki penuntun yang bisa menuntun dia ke masjid, namun Nabi SAW tidak memberikan rukhsah, tidak memberikan keringanan kepadanya untuk meninggalkan sholat berjamaah. Kenapa? Karena memang ini permasalahan besar. Sholat berjamaahnya adalah permasalahan besar yang dianggap besar oleh sahabat, oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau senantiasa melakukan sholat secara berjamaah. Sahabatnya juga demikian diperintahkan untuk melakukan sholat berjamaah. Dan banyak hadis tentang kisah bagaimana para sahabat sabar menunggu sholat berjamaah dan senantiasa melakukan sholat berjamaah, menunjukkan tentang permasalahan ini adalah permasalahan besar. Namun apa yang kita lihat di masa ini, di hari-hari ini, tentunya ini adalah kenyataan yang menyedihkan dan merupakan tanggung jawab kita bersama untuk saling mengingatkan, untuk saling menasihati. Walaupun terkadang nasihat itu pahit, namun demikianlah, itu sebuah nasihat yang wajib untuk kita sampaikan demi kebaikan bersama, kebaikan kita semuanya. Sangat menyedihkan ketika kita mendapati di masjid-masjid kaum muslimin sepi. Banyak yang melalaikan dan meninggalkan sholat berjamaah. Dan mereka menganggap itu suatu yang biasa. Mereka menganggap suatu yang tidak ada beban, itu bukan suatu perkara besar. Kalau tidak berjamaah di masjid itu suatu perkara yang remeh, biasa saja. Masya Allah, padahal tadi kita katakan dan disebutkan dalam beberapa riwayat dari para sahabat bagaimana mereka mengingatkan kaum muslimin terkait dengan sholat berjamaah. Dan ciri-ciri orang yang meninggalkan sholat berjamaah di zaman Nabi itu adalah kaum munafikin, ciri-ciri munafik yang meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan Abdullah bin Mas'ud menyatakan terkait dengan sholat berjamaah, beliau menyatakan bahwasanya sholat secara berjamaah di masjid itu adalah sunnah Nabi. Sehingga beliau mengatakan walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum, seandainya kalian benar-benar meninggalkan sunnah Nabi, yaitu sholat berjamaah di masjid yang itu adalah tuntunan Nabi, dan Nabi sangat serius menunaikan sholat berjamaah, memerintahkan sahabatnya untuk melakukannya, jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, la dalaltum, pasti kalian akan sesat. Kalian akan tersesat. Luar biasa. Demikian kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Permasalahan yang besar terkait dengan salat al-jamaah. Permasalahan lain, contoh amalan yang lain yang itu juga besar namun dianggap kecil adalah al-ghish wal-kadib, menipu dan berdusta. Ini suatu perkara yang sangat besar. Bahkan di zaman jahiliyah termasuk aib, termasuk merupakan aib, ya, aib seseorang ketika dia berdusta, itu aib besar. Dan juga zaman Nabi, zaman sahabat, berdusta itu suatu yang luar biasa, dosa besar dan aib yang sangat besar. Namun kita lihat di zaman ini kedustaan dan penipuan itu suatu hal yang lumrah, yang biasa, dengan berbagai macam dan jenis penipuan dan kedustaan. Bahkan sebagiannya menyatakan ya itu bagian dari siasat, atau kalau itu di dalam jual beli, penipuan itu dan kedustaan itu bagian dari sistem dan cara-cara untuk meraih keuntungan itu adalah kecerdasan, itu adalah teknik yang bagus untuk meraih keuntungan dengan sedikit kedustaan katanya, dan penipuan. Dan itu biasa, ya, kita lihat, kita dengar, kita saksikan, suatu yang biasa, tidak ada beban, ringan. Yang dikatakan oleh Anas bin Malik, hiya adaqtu fi ayunikum minasy'ari, itu sangat-sangat tipis, ringan seperti sehelai rambut. Rambut, sehelai rambut, tipis, ringan kan? Nah, itu yang kalian anggap menurut pandangan kalian. Sementara di zaman Nabi kami menganggap itu adalah besar. Kami menganggap kedustaan, penipuan dalam hal apa saja itu suatu yang sangat besar, itu berbahaya, itu akan membinasakan. Namun di zaman ini, ya, suatu yang biasa. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dan berbagai amalan-amalan yang lainnya, di antaranya yang perlu kita ingatkan pula terkait dengan apa yang diingatkan oleh Nabi SAW tentang ciri-ciri kaum munafik. Ada tiga: idza hadatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ini juga tiga ini. Nah, berjanji juga. Orang sekarang seringnya suka memberi janji. Nanti janji begini, janji begini. Ternyata terus dia menyelisihi janjinya. Dia sengaja berjanji untuk diselisihi, untuk tidak dipenuhi. Demikian pula berkhianat dalam amanah. Diberikan amanah dan berkhianat, ini juga demikian, suatu perkara yang biasa. Nas'alullah assalamata wal afiyah. Padahal ini merupakan tanda-tanda kenifakan, kemunafikan, yang mana para sahabat sangat takut, khawatir darinya. Bahkan Umar ibn Khattab, seorang yang telah dijanji dengan surga, manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang Allah bukakan ilham kepada beliau, Allah berikan ilham dan bukakan kemenangan-kemenangan bagi kaum muslimin di masa kekhilafahannya, Allah berikan sekian karamah kepada Umar ibn Khattab, namun beliau sangat takut dari kenifakan. Sampai-sampai sempat bertanya kepada Hudzaifah dengan menyatakan, ansyudukallah ya Hudzaifah, hal sammani Rasul SAW minhum, aku sangat meminta karena Allah kepadamu wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah sempat menyebutkan namaku dari deretan kaum munafikin? Takut dia, takut sampai bertanya, ya, sangat khawatir. Sementara kita, mungkin kita-kita ini mungkin masih merasa aman, masih merasa umum, ya, masa saya mau jadi munafik, gak mungkin lah, ya, ya, walaupun gak mengucapkan di lisannya, tapi lisanul hal atau keadaan dia itu merasa aman, gak mungkin saya, alhamdulillah, ya, saya gak mungkin jadi orang munafik, saya gak mungkin ada di dalam hati saya, ya, penyakit kemunafikan, tidak mungkin. Nah, ini berbahaya. Sehingga bagaimana rasa takut yang luar biasa yang ada pada para sahabat dan rasa muraqabatullah, ya, rasa takut disertai dengan muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, yakin bahwa Allah mengetahui dia, melihat dia, mengawasi gerak-gerik dia dan isi hatinya. Allah tahu tentang isi hatinya, sehingga mereka itu sangat takut untuk melakukan berbagai keharaman, hal-hal yang haram yang dianggap oleh generasi dan umat yang datang setelah sahabat itu perkara yang remeh, yang ringan. Maka di sini pentingnya al-muraqabah wal khasyah, harus kita tanamkan dan kita kuatkan serta tanamkan dalam kalbu kita rasa takut kepada Allah, takut yang dibangun di atas ilmu ma'rifah tentang Allah, disertai dengan rasa muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah, yakinlah Allah itu senantiasa melihat kamu, mengetahui gerak-gerikmu, mengetahui isi hatimu. Allah tahu dan Allah akan balas itu nanti di hari kiamat, yang mana tidak ada satupun yang bisa membantu kamu, menolong kamu selain dari Allah Jalla wa Ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semuanya, memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa beramal saleh, dan Allah membantu kita untuk menjauhi berbagai keharaman, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.